Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. Wong-wong akeh sing menghina dhateng Allah Ta'ala kelawan nyembah lani Allah Ta'ala, patung disembah, salib disembah, geni disembah umajusi. Wa rasulahu lan larano atine rasulullah. Ya napa teng sing metu besok diancam dening Allah Taala. La anahumullah. Mongko Allah bakal ngelaknat dateng Allah dia yang kata niku. Laknat cara Arab. Cara jawane didono sangka rahmati Gusti Allah. Padahal para bapak, para ibu, para sederek, pemirsa, pendengar, kula kali sampean busarga mboten krana sembahyang. Gak krana haji, gak krana poso, gak krana maca Quran. Tapi insyaallah kula kalian sedaya dadi calon penghuni swarga Allah Taala krana rahmati Gusti Allah Taala. Niki sing katasebut. Muga-muga sedaya sing hadir oleh ridhani Allah Taala lan oleh rahmati Allah Taala. Kalau ngata niku dilaknat, didono saka rahmat. Ana endi bid dunia atau rahmat Allah Taala? Luwe-luwe wal akhirah. Akhirat gale rahmat. Berarti ndak mungkin masuk surga. Wong sing menghina Allah Taala, wong sing nglarakno atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Nggih. Bareng ngono ya napa tafsirane niki? Rasulullah niku ngaten. Wa a'da lan nyedikan Allah Ta'ala lahu marang alladzina azabam muhina ing sikso muhina kang menghinakan, muhina kang menghinakan, sikso mundi neraka jahanam. Iki dawane Allah Ta'ala wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57. Lajeng tafsirane, tafsirane dieling-eling, wa min asyaddi anwa'il adzab, lan setengah saking banget-banget macem-macem menghina Kanjeng Nabi, menghina Allah Ta'ala, at-ta'nu bisahabah, at-ta'nu bisahabah, yaiku mencaci maki, menghujat, menghina, ngilokno, wis macem-macem wis sahabat dia munafik, sahabat dan kafir kabeh atau di sahabat. Niku setengah saking macem-macem nglarakno maneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hibatu ngrasani. Sahabat dirasani. Pasti bahatu ardil muslim dan menghalalkan. Wis rampasen. Dunyane wong aswaja iku. Wis rampoken wis kekayaan ini wakil usaha jamaah itu rampasan. Ini jenis istiwa'a ardil muslim. Niki wonten tafsir Munir juz 22 halaman 101. Para bapak, para saudara sedaya hadirin ingkang mulya, sahabat niku sing milihaken Allah Ta'ala. Saras kanjeng Nabi piyambak Sahabat adalah pilihannya Allah Ta'ala kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean aja salah paham, sahabat-sahabat yang milih adalah Allah Ta'ala. Meningan ini ku sing dhuwatan sing sampean pecakal niku. Sanes. Wonten ing kitab ini dikawang ini saya. Akademin. Sabar. Wonten ing kitab Asy-Syifa juz 2 halaman 57. Nggih, rungokno lho. Kita Asy-Syifa tentang juz. Iku khusus nerangaken kemuliaane para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Juz 2 halaman 54. Wa min tauqirihi lan setengah saking mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa birrihi lan bagus Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi, mengagungkan derajat Nabi. Tauqiru ashabi yaiku memuliakan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Iling-ilingi lho, rungokno lho niki. Niki maha penting para bapak persedaya. Dadi setengah saking mulyakno Kanjeng Nabi, mengagungkan Kanjeng Nabi adalah memuliakan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya mawon pun, muga-muga sampean ahli wong sing mulyakno sahabat Kanjeng Nabi. Awal sedek kunio radhiyallahu an. Al-Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rabajani kudu ngoten. Tengah saking taukir. Nek sampeyan niku mulyana sebagai Kanjeng Nabi, berarti sampeyan niku mengagungkan Kanjeng Nabi. Napa sebab iki niku wau? Dawa sahabat-sahabat iki pilihane Allah Ta'ala. Para sahabat pilihane Allah Ta'ala. Wabirhum lan bagusi para sahabat. Wa ma'rifatu haqqihim wal iktida' lan manut bihim lan sahabat. Wa husnul sana' alaihim. Asana lemen pujiin sahabat aja malah dihujat entek-entekan. Ngira critani, rumakno. Tak critani iki kono niki. Wal istighfar lahum. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Niku istighfar. Datang orang kuno kok malah sahabat sampai tabiin, sampai sing ndonga. Oh, telah Pak, cuma medit ndonga sampean. Jangan medit-medit masalah ndonga, terutama datang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng yen napa niki? Ugi wonten ing Asy-Syifa juz 2 halaman 54. Qala fi hadis Jabir, Kanjeng Nabi. Riwayat nam Jabir, Pak Jabir radhiyallahu an, innallaha ikhtaro ashabi ala jami'il alamina. Dadi ne para bapak para sederek, Kanjeng Nabi enggak ada sahabat, enggak ada kanca, enggak ada pembantu, enggak ada penolong, enggak ada napa malih pun ban niku. Niku sedaya atas pilihane Gusti Allah Ta'ala. Terus Kanjeng Nabi sih pilih Allah Ta'ala. Muhammad itu bang Siddiq radhiyallahu bisa jadi kancamu ya jadi para tuamu. Muhammad itu bang Khattab radhiyallahu an iku jadi kancamu jadi para tuamu. Muhammad itu sebagai menafah jadi sahabatmu jadi mantumu. Muhammad itu Ali bin Abi Thalib ya kanca misanamu ya dulurmu ya mantumu ya sahabatmu. Niku pilihan Allah Ta'ala. Innallaha ikhtaru ashabi ala jami'il alamina. Ngalano sa'alam kabeh sing paling mulia ashabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kecuali lene, kecuali siwan nabiyina wal mursalin. Lah sahabat ga iso ngungkuli dateng derajate nabi, dateng derajate para rasul. Mungkin sahabat salah, mungkin sahabat melampaui gengi dosa sama sahabat. Nabi Rasul mboten. Sebalik wong Syiah rafidah. Waduh, waduh, waduh, waduh. Masa Al-Imam 12 lebih mulia dari Nabi, lebih mulia daripada Rasul, lebih mulia malaikat. Mboten, Pak. Lha kepengin kata kaset taking start novel ini lho. Kaset orang Rasyid Arab itu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang menciptakan langit bumi. Oh, demi apa iki? Ya napa iki? Temenan iku. Dadi sing milih sahabat Kanjeng Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarali minhum arbatun. Arbatan. Lan Allah taala milih kanggo Kanjeng Nabi khusus sahabat empat. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Aliyan radhiyallahu anhum. Faja'alahum khairu ashabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala nasallam bi hudrikum. Dadi beliau empat sahabat kalau rasidin adalah lebih baik dari sahabat. Tapi Pak, para sederek, Masya Allah, para sederek, kalau tinggal-tinggalin buku-buku ini bang Syiah Rafidah, karang-karangnya Syiah Rafidah ini kusing jadi sasaran sahabat ulimo sing paling berat. Masya Allah, entes jadi mungsunya Syiah Rafidah. Siji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua Aisyah binti Bakar radhiyallahu anha. Loro iki makin tek mawis masyaallah. Dintek mawis tek-tekan. Tiga Siddiq radhiyallahu anha. Empat Safiyah radhiyallahu anha. Garane Kanjeng Nabi putrine Umar Khattab radhiyallahu anha. Sing terakhir sing paling dizalimi, sing paling dihinakan oleh orang Syiah Rafidah adalah Abu Hurairah. Siapa Abu? Nama sini Abdurrahman bin Jundub. Wadah, dah, dah, dah, Masya Allah. Rumah ini rancang-rancang ini dijibawa ini. Jadi ini Abdul Husain Sarafuddin. Kok ngeten Pak? Wani. Ngeten ini wani Pak. Sekarang tertutup hati ini. Abdul Husain Sarafuddin mengatakan, Inna Aba Hurairah kana munafikon kafiron. Sahabat pilihannya Allah Ta'ala kanggo Kanjeng Nabi dianggap kafir. Berarti ini Abdul Muhsin iki nyalana Allah Ta'ala, menghina Kanjeng Nabi. Yudunallah wa rasulullah. Hati-hati lho temenan. Yen malmaru balik teko tak dudunuh kemuliaan Aisyah radhiyallahu an. Temenan susah lagi Pak Masya Allah. Anna Abu Hurairah kana munafikan kafiran wa anna rasul. Jadi ini kapan Kanjeng Nabi dawuh kapan di kitab wa anna rasul qad abra'andu bi annahu min ahli nar. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Hurairah pembawa hadis yang terbanyak lebih daripada 5000 hadis yang megang Abu Hurairah. Si rawi Abu Hurairah jerong si Arafi do bangil. Jadi ini lopo kon percaya be hadis bapak de kucing iki lho sing crito. Lah apa kan iku? Percaya mbek hati-hati sing teko, bapakne kucing apa yo bapakne kucing. Nemen pun masyaallah. Hati-hati. Ada cerita masuk termasuk Al Habib Aqil bin Abdullah bin Aqil. Kanca-kanca kula niki senajan belum resmi, belum betul benarnya tapi mutawatir sudah. Sebenarnya kenal Yasir Habib. Kenal mboten? Kenal lho. Cek rombongan laknate sing rusak meniku. Yasir Habib asale tiyang Bahrain bae. Oleh menghina sahabat tek-tekanis. Ya usir ambek ulama-ulama Bahrain. Melayu nang Inggris. Rungokno lho niki. Melayu nang Inggris. Minta perlindungan visa Inggris, yes, tadi dulu kan, coba kau harus menghina sahabat-sahabat, siap, ewang munafik, wong wong laknat menan ini. Yang apa jadi? Yasir Habib, Aisyah fi kok di jahanam. Ngoten, kok gara kasete. Temenan iku. Aisyah adalah penghuni neraka jahanam sing paling isor. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aisyah selingkuh, Aisyah macam-macam wis elek omongane niku. Saiki semangkir iki lho. Kabar semu khawatir kaya semingkem ngene tak cekepi. Ada rumah sakit London tu, no. Persis karangan. Ya boy, boy, ya boy, ya boy. Kita contoh, no. Nyunduh, nyunduh. Hey, Karyo, ini tak? Kasih mingkem. Masya Allah, masya Allah. Hati-hati. Orang dojo kau ngomong itu. Besok akhirat, kata Allah besok. Niki, kita dikewau. Anna Abai Rairah. Karena munafikon. Jadi ini secara hutin kafiron. War Rasul, masya Allah, kajen Nabi kaya sasaran, kajen Nabi kaya koro-koroan. Tahu cerita le Abu Hurairahku min ahlinar. Kilo kitab As Sunnah. Kitab niki hadiah sing Al Habib Al Ustad Guru Kula Ahmad bin Husin bin Obakar bin Husin Asekab. Niki. Karane Dokter Mustafa Asyibai. Ya Allah, tak waca nangis kula niki, Pak. Temenan nangis kula waca niki. Niki tenangan niki. Halaman 9. Rungokno kupinge. Eh, kupinge rungokno. Niki. Qala Syekh Abdul Husain Syarafuddin bi anna Abu Hurairah radhiyallahu anka namunafiqan kafiron wa anna Rasul qad akhbara andu bi annau min ahli nar. Matek wong iki. Pengarang wis matek. Mu dadi eleng, mu dadi tuyul gak arti biak ya. Dadi wau Yasir Habib saiki cangkem kaya iso mingkem. Ya apa ya, ya contohno, contohno, contohno. Pengarangan lho, tak ora garangan tenan. Sing biasa ngelangi ning kali-kali barongan iku kalau ben petang tahun Pak ngono mbai mara tuwa koreng ngono perno garangan iku lho nek persis kok iku satu berita kedua sing mutawatir muga-muga iki nenten mutabloid bumajalah mbok apa ae kalau ada Rasul Al-Mukarram Ustaz Basir Hamidul Hamid supaya di kutuk apa sing wake sebarno kok nang sia-sia cero laknati Allah Ta'ala. Kedua enten mulah mulah ini aku cara orang Indonesia ini ulama nukurnya ulama mulah jadi ini termasuk ini mulah Ruhullah Khomeini. Waduh ini sekarang Kasyful Asrar tawa jadi ini kitabnya rungokno kupingire rungokno temenan kumpulkan seorit wakil lorar ini panjang umur dia muka-muka di panjang umur dia muka-muka panjang umur cek tubuh kula niki kubul sampeyan napa itu kedua enten mula saking Iran ingatan Mustami ini kuatah pendengarnya banyak coba cerita ini Al-Habib Aqil bin Abdul Aqil kirangan Allah Allah muka-muka bendera tengah-tengah pidato menghujat sahabat, menghina sahabat. Niki, niki, niki, niki. Pas angin, poro-poro ambil buok, nimpan dasi. Utek dadi dudu, dadi ono dudu utek ni ada dudu utek ono masya Allah. Ya no, niki. Langsung, koyo mono, kuat niki lo. Poro-poro ambil berek, nimpan di mula di kongri mata. Muka-muka bendero. Kalau ini memang betul ada berita tabloid atau majalah, ayo siarno. Bukan sedai, nah begini, begini, begini saksi ini. Visitin, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di dunia, kau yang ngoten. Di sana akhirat, Allah alam bisawa, bisa saya segera sana pula. Mergane, mergane monggo, para bapak, para seri sedaya. Kita nyun datang Allah Ta'ala. Muga-muga sedaya sing hadir sak keluarga kabeh oleh ridhani Allah Ta'ala oleh rahmati Allah Ta'ala, oleh syafaati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lan oleh ridone para sahabat-sahabat. Amin. Ya mugi biasa ini. Di pandaan. Iki pinggara berita ini. Di pandaan itu wonten yang si A, ayah kiai. Kati mati bengok-bengok entek. Sampai bujuri gawok, lah ya ki ustad kiai. Kok kati mati bengok-bengok? Waku gambir banyu panas. Dari almarhum Habib Husin, Abi Ahmad bin Husin. Ya bakat. Iki gambir banyu sak segoro panas. Habis panas dedak awake, jiwanya sing panas. Ngono ya apa? Dibangil kata wong sia-sia sing kate mati bengok-bengok kata. Padahal kula kaliyan Mas Doyo niki tiap-tiap donga gak lali. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Muga-muga sedaya mawon lek mati muga-muga dipun paringi tenang dening Allah Ta'ala. Betok iman, betok Islam ala al-sunnah wal jamaah. Masya Allah. Nyata. Wallazina yu'dunallah wa rasulah. La'anahumullah fit dunya wal akhirah. Atalahum azaban muhina. Cocok Allah Ta'ala dawuh. Sepeset pun setitik. Tidak punya kresen. Tidak goroh Allah Ta'ala. Napa sing dipun dan Allah Ta'ala pasti betul. Dan kenyataan. Ngoten lho Pak. Sampeyan nggih kok dongaken kabeh. Sedaya sing hadir termasuk khitabe Allah Ta'ala, uskun anta wa zaujukal jannah. Muga-muga nggih amin ya mugi basa ini. Masyaallah. Kalau memang ada VCD-nya Al-Mukarram Ustaz Basir bin Abdul Hamid kula nedhi tuku gak apa-apa. Nggih kangge dokumen nyata-nyata niki. Yo ngono-ngono seneng kula masyaallah. Insyaallah bakal niki tanggal 21 22 23 niki wong aswat jasa Indonesia kumpul kabeh muga-muga ndak ada apa-apa nggih teng Bandung mel arek bayar dhewe lho Agus bayar dhewe lho nggih pacai iki mbok katen tak usi muga-muga mau sebelum semakin kurang 15 kurang 25 menit monggo kita tawassul bahasa Rasulullah bareng-bareng sekolah oleh syafaat Kanjeng Nabi nggih oleh barokah para sahabat sing enak suarane ya Rasulullah salamun alaik ya rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karam ya Rasul ini ani wa taceketo sallallahu salamun alia ya rabbi asyani wa taraji fatayaji al alamin ya wailal judi wal kaf sapa sing kandha lek alus jamaahku benci lek alubet mboten menghormat alubet Rasulullah menghormat para sahabat Alu baitil Mustafa turi hum amanul ardi az-zakiri Alu baitil Mustafa turi hum amanul ardi az-zakiri Fasaku bil anjumi suri Misla makoca abi sunani ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyhadu alamin ya ohailal jodi wal karomi wasafinul linnajati iza mislamak baikulli adha wasafinul linnajati iza khifta min tufalikulli adha Panjubia la takunu kaza Watasim billahi wastaini Ya Rasulullah Assalamun alaika Rabbi Fataya jirotat Lamin ya uhailal jodhi Al-Karami Rabbi fawfanna Bi barakatihim Wadinal husna Bi hurmatihim Rabbi fawfanna Bi barakatihim Wadinal husna Bi hurmatihim Wa amitna Fi tariqat Wa mu'afatim Minal fitani Ya Rasulullah Salamun alik Ya Rabbi Fata roji Ya Rasulullah Diwatan Torikotihin jalan lurusnya Ahlu Bait Rasulillah. Torikotihin jalan lurusnya sama-sama dengan Kanjeng Nabi. Kita minta wa amitna bi torikot. Ngoten dia, masya Allah. Niki torekotnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Irurnya tadi niki sekarang ni para habib-habib, ulama-ulama soleh, salafus soleh. Ojo kau iki, kasful asror, karangani rumah ini. Naudzubillah. Wani tahu cakap ni niki. Halaman 24-25 sing cek jelas niki, ini penjelas. Dungokno niki. Masya Allah, wani ya tadi Pak. Innan Nabiya SAW Ba'ali Layab Buddha Labuddha Ayyadukhala fardu annar. Ya Allah, ya Allah niki. Kanjeng Nabi Nusayu Perjini kanjeng Nabi, kanjeng Nabi wajib masuk neraka. Ya Allah niki. Ya nopo niki kitabe. Dikutip oleh orang-orang MUI Jawa Timur untuk menjadi alasan tentang sesat dan menyesatkannya orang-orang Syiah. Ya nopo wani ngoten niku. Dadi fadhile kanjeng Nabi harus masuk neraka. Oh sebab perjane kanjeng Nabi niku digawe ngumpuli wedok musyrikat, musyrik. Assalamualaikum Aisyah radhiyallahu anha, Sofia Abdullah. Ya napa ngoten niku, Pak? Hei, wong sing ambangil, rungokno niki, Pak. Temenan rungokno temenan. Bali nang alus jamaah. Wong durung dadi curut mau, ya temenan. Wong dadi garangan ya, garangan ngeten ta. Kaya mingkem. Ya ati kok. Tapi dari Habib Syekh bin Ahmad, lan dhewe kula, gak iso mur. Tak kira sebalik. Padahal ada orang Yahudi Nasrani jadi dia. Yahudi Nasrani dengan rela ikhlas masuk Islam. Emang masih akhirnya kerana gelem. Wadah lain dah. Yo, walaupun saya tetap lawi. Sing ngomong dua aku. Aib Ali bin Muhammad al Habashi. Aib Ali bin Wa Ali bin Muhammad al Habashi. Abu Anis bin Alwi bin Ali bin Awad Ahbasi. Siapa itu tu aku? Mau cari. Macam nama tentang di Gulo ni kan? Nanti di Gulo. Ami Abizar. Ya Allah. Di kita pi. Jadi berjinik aja Nabi niku wajib masuk neraka. Karena berjinik Nabi jika yang mengumpuli wajah itu musyrikat. Saya tidak tahu. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah radhiyallahu anha. Yakni bidzalika zawaju min Aisyah wa Hafsah. Wa hadza quwa wal ma'lum. Isa atang ilang Nabi, menghina kanjeng Nabi. Menghina kanjeng Nabi. Li annahu alasane lek kanjeng Nabi perjing kanjeng Nabi neraka, seorang pun tidak akan masuk surga. Sopais tidak akan bisa masuk surga sebab kunci di surga tibatkan oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ngoten. Masyaallah niki Pak. Jadi semen kali kula niki monggo kita nyuwun dhateng Allah Taala. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Muga-muga mati husnul khotimah. Beto iman, beto Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Bis dibocok kurang 15 menit cepat-cepatan ini di masalah mut'ah di alhamdulillah anu karam al-ustad Yunus bin Tohir mengarang lengkap ini benarkah mut'ah sama dengan zina sama mereka di biro kalau tiga ini betul main-main bantuan-bantuan buka ini perlu berganda dari mana kalau tiga ini kata sambutan ini. Nggih, saya siap. Kata sambutan kata saja siap saya. Mas katanya ini enggak apa-apa ya. Dua cok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini mau. Kitab mizan. Kitab mizan kitab syiah. 10 juz termasuk niki di sini. Nanti ngali. Aja dulu aku tor wokol mulai dia dia ganteng lho rek menang dulu aku tor ae. Jelas sih mengulang ayam, jelas sih mengulang ganteng pengen ini. Kala soal mizan, korong bagi ulama Syiah. Fa nikahul mut'ati dari mereka. Ya Allah, ya apa, ya apa. Nikahul mut'ati tashilun diniyun. Mempermudah secara agama. Jadi ini, mergane ati kerebutan krono. Nang di, nang di. Nanti satu kali tuhannya buyu. Tengah kenal asalnya jadi nikahul mut'ati tashilun diniyun. Ojo percaya. Lek percaya dosa murtad sampai nak udubil mandali. Iki apa? Tashilun diniyun. Saya enggak ada kita sing asli buat nenten iki. Kau bantu kata. Khaffafallahu bihi an ibadatihi. Allah Ta'ala memperingan agama. Kadwedek kata Rabi, aku tahu ngerti rek tak bolong kabe anak uang ini itu huyu mana ini ya apa ini khaffafallah bihi ala ibadih. Untuk apa? Lima selahatin. Maslahat dari oh no mane toyol toyol masyaallah. Lima selahatin saddatori kal fasya. Untuk menutup, untuk memberi apa di kebeteng, untuk memberi halangan dalam fasya perzinaan. Daripada zina mutai. Oh, kita teman buat ah, masih no, teman tu no ni sih. Ya padu aja deh. Aib Ja'far As-Shadiq al-mut'atu az-zina bi aini. Dikira mereka. Mut adalah zina, nyata-nyata ni zina. Jadi ini dimengakan lima selahatin sadda tarikul fasad. Waqad amana bitil fasad dan memutus benih-benih kerusakan jari ini. Kalau bantah siji apa ini? Saya duduk no aku. Tak panjen mutai kumbang masalah hati siji apa? ono ah. Mut'ah itu mbak masalahatan. Kerusahaan dia macam ini. Banyak anak tanpa bapak. Perceraian. Anak perempuan-perempuan kati putus. Tolong kape kak karuan. Di masalahat itu di cici mabuk dulu kalau wangi. Masya Allah. Kedua, ayat bocok. Hadis mengu kerudu. Maudhu'un. Tentang bayi dewi. Maudhu'un. God bau ain. Teman dari dewi. Diku. Maudhu'un. Hadis palsu artinya. Wah ini ngerti ini gimana nih pak? Wah ini ngerti ini. Orang-orang syaraf itu. Innaman. Saat temani uang. Ya tamat tau kambut asobaman. Fi hayati waktu hidupnya. Sekali saja. Aku tahu. Gelem sampean. Ajur sampean. Sopo-sopo wong sing lakoni mutah sekali dalam hidupnya, ya kulu min ahlil jannah. Kira hutangan tretes. Ya betul-betul ya iya. Iki apa? Ya kulu min ahlil jannah. Kalau ngotip, punya orang sia. Hina iblisu. Waktu laki-laki duduk dengan perempuan yang akan dimutah. Jejer-jejer kawan-kawan-kawanku. Ma'al-ma'atin mutamat tak biar. Yuksitin mut'ata yang jilu. Waduh, kok hebat temen deh. Lunggu, lanang, wedok, sikat di mut'ah. Tek, kok malah ekat ke langit. Mbak, kok cik, derajat temenan yo. Itu apa yuk? Bunyi yuk. Itu apa yuk? Dorong. Ayo, alhamdulillah. Iko yang tak tahu siang. Yang zilum turun. Sopo malakun piro-piro malaikat. Le malaikatun siji maka Jibril, Israel, Israfil. Le malakun piro-piro. Gewon. Bodoh itu ke langit. Minas sama. Yudillu. Yak paguhu fi majlisihi. Yupi-yupi. Lanang wedok. Sepakan buta. Wadid itu malaikat. Hebat, rek. Kamu dang malaikat tak kau dewi seneng dola ambil iki apa jenis iki red seneng kau dia jadi dua malaikat jadi ni red ruangan iki red masya Allah ya padu icokok iya icokon dia ganggu kata mutai hatta yuwajiroha sehingga laki-laki itu meninggalkan meninggalkan perempuan itu pisah ini. Wal hadis bainal insanaini ngomong dik I love you. Dik saya cinta kamu. Dik saya senang kamu. Dik saya ingin nyucup madumu. Bisa langsung cross ya. Gombal. Ar-rajul mar'an yakunu bi martabati taswihi. Muni ngono iki lho. Dik saya cinta kamu. Kau nak buat apa? Ini kau podo kajian ini podo kalau kau democol tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah percaya. Mbok, ya mutabi saya sampai nak tu bilang dalil. Jadi rayon gombal iku wau kajian ini podo karo kajian ini wong si mocol tasbih. Yo, masyaallah. Terus nanti titik. Wahina yamsikul wahid yadal akhir. Anna asaba'uma takhlu min ad-durub. Perkesan tangane. Waduh, si lanang perkesan wedes mar lanang ini. Dipakna nang kene plek cenut. Niki entek bisa dilangan iki. Dusane dibikin entek. Takhlu habis sudah. Sepi min ad-durub. Wahina yukabil rajul marata yahibullah kulla angkuli kiblatin sabab al-hajam roh. Ya Allah. Ini apa pak? Aku tangan saya ini. Ini Pak Muji. Pak Muji. Saya nunggu haji ini berapa tahun? 8 tahun pak. Nunggu haji 8 tahun. Ini buatan. Wedok saya kaji mutang. Cok guyu. Ambilnya ganjaran pada orang haji. Tidak usah nanti, wis. Sikwai, wis. Iki apa-apa? Agama apa ini? Niki. Angkul liku belaten sawabal hajibal umroh. Masya Allah. Wakina yang terobi ajima iha melbu kamar. Yudila angkulila daten wasyahbatin sawaban yu'adul jibal. Aku lagi tidak banti-banti ambil Habib bin Zaid bin Ali bin Salim Nur. Itu yang ngomong di masjid ojo teman-teman purno nih. Betul purno. Lagi apa kita ngomong ini? Apa lagi oleh nyonto? Nah, nama ini gila. Dadi wong lanang sing mutang wedok waktu jima tiat-tiat lazat cut ketik cut ru karno kau dia karno kau paling-paling ini kau dia pegelan saya kena meni pak angkuli lazatin wa syahwatin sawab baju adil jibal dikek ganjaran sak ketini gunung-gunung kasih jiktok lek jabal gunung jibar terbal gunung gunung Semeru, gunung Melirang, gunung Kelut, gunung macam-macam is ya opere merganya biaya kepadir honim rebutan rono pokoknya ini ganjaran nih wakhine rohu wa tazilu syarita tayyumnya bil anwallah hakun manbut atas selain selain rasul esmari jina atus pure. Artinya iman Allah Ta'ala. Percaya dengan Allah Ta'ala. Daudah Allah Ta'ala benar. Mut'ah itu boleh dari ini. Termasuk sunnah Rasul. Kalau keluarkan di Nabi. Syarat ini. Yang apa? Yukhadullahu malaikat takwa ilan. Hei malaikat. Dua ini kok. Hambaku. Mari mut'ah itu. Ila abdi haza. Bapak koma. Waktu salah. Waktu apa biya ilanahu. Hambaku iki wis mati mut'ah. Atus ngaku li aku pengerani. Isyadu dari Allah Ta'ala. Opartulah kaskuro dusani. Ya Allah. Warhabaib ulama-ulama. Salamu soleh. Yusmuro niku nangis-nangis. Ya Allah. Metuluni. Padu itu. Nenek-nenek. Nangis juta. Iki mboten. Ngini tak. Ntek dusani. Jauh huyu dir, mana lagi? Ya, apa lagi? Aku mau apa lagi pak? Aku mau apa lagi? Malam terburin yang mana? Atini tangsing hebat mana? Masya Allah, masya Allah. Wasaufa ahibuhu dan saya akan memberi. Ya, minasawabi maizilu adata syarat badani wa akhilahu asyarat terdunuk wa sadu asyarat terajat. Aku bakal kei wong sing mutaiku ganjaran sing saakeh ulune wong iku mulai tuku wolu rambut pirang juta iki ulune alis idep brengos jero niki ulune iki ana ulune akeh ngambreng malaman iku iku sing akeh ganjaran nang sebut ah iya opo yo. Ya apa masyaallah masyaallah. Kati gabut diwaca ku kitabe ana. Lek gak diterangno gak jelas ya wong-wong ngulung-ngulung tok ya. Maaf Habib Nizar bin Ali bin Abdalim bin Abu Bakar. Maaf ini terpaksa saya katakan begininya untuk menjelaskan iki, Pak. Ya apa cara ngene-ngene iki ya. Kenyane sakae ganjarane ulune kelek. Masyaallah. Lantian niku bakal diangkat derajatnya 10 derajat. Percaya, Pak, percaya. Naudzubillah min dzalik. Inilah mereka-mereka orang Syiah. Tinggal 5 menit. Barangkali ada napa niku pengumuman silakan. Tak jaluk malam rebut teko kabeh. Tak kini tani sing hebat kon iki teko ya. Gratis gak ada bayaran. Sementara terakhir halaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman datangnya dari Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengharap kehadiran Bapak para jamaah masjid serta kaum muslimin semuanya dalam rangka pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Jumadil Ula tahun 1433 Hijriah atau 7 April 2012 pukul 19.45 pada sholat Isya di Musola PPAB Kauman Bangil. Atas kehadirannya kami aturkan jazakumullah ahsanal jaza. Pengajian keliling pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang jatuh di Musola PPAB Kauman Bangil. Adapun sebagai pembicara adalah Kiai Haji Nur Kholis Mustari dan Habib Ahmad Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Kiai kula nderek tanggung Kiai. Innamal a'malu bil khawatim ya. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sedangkan kami tahu bahwasannya meninggalnya Khomeini itu ataupun orang-orang Syiah itu kayaknya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaannya di dunia. Kemudian yang lainnya ada yang teriak-teriak. Kemudian ada lagi orang-orang Syiah ini dan saya yakin seyakin-yakinnya dia punya hati tidak ada ketenangan. Kenapa demikian ya? Terima kasih. Niku memang setengah saking halai Allah Ta'ala. Tidak ada ketenangan. Kapan-kapan no, tidak ada ketenangan. Terus amin. Niku masalah mut'ah. Itu sudah dicetak 70 tahun yang lalu. Disimpan itu tapi oleh mula-mula dipraktekno 70 tahun yang lalu khusus kitab mut'ah sudah dicetak pertama kali bahasa Persia, bahasa Iran, bahasa Urdu, bahasa India, ada bahasa Inggris. Waduh laris pak, sampai 8 kali cetak ulang. Jadi bagaimana berhubung agama digawe ngunu-ngunuan tidak ada ketenangan dalam hatinya. Sebab tenang niku apa jare kelakuan nih pak menan. Jare kanjeng Nabi, ya nopo sih semerapa lek kalau ini dosa. Jare kanjeng Nabi, maha kafi kaldika. Dindi perkara sing unek-unek nang hatimu, ragu-ragu, iku dosa. Iku melanggar Allah Ta'ala. Udah dilakoni. Tapi oleh ketenangan, oh berarti iku ridani Allah Ta'ala. Itu sangat sakit tondo-tondo dohir tentang ketenangan dan kegelisahan. Ya buat apa dewe? Iman lama bukan tahu itu apa dewe? Mereka ada para bapak kalau saya soyo, lek kita nuku ibadah tenang sakinah. Insya Allah jiwa kita dipun mari tenang dening Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa zarbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina 'adaban nar wa adkhilna bi azu ya ghafur ya rahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam rebo riyo nang sing luwih akeh maneh.